Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Kita lanjutkan masih pada masalah yang kedua, mata yajibu, kapan wajib sujud sahwi? Pertama, kedua, ketiga, keempat, ya sampai paling keempat. Ya, yang keempat ini kategorinya naqs ya. Naqs. Nah, supaya difahami kan pada pembahasan masalah yang pertama kan disebutkan faktornya ziyadah, naqs dan syak. Nah, yang keempat ini kategorinya taroka wajib, yang meninggalkan suatu perkara wajib, ini naqs. Jadi ada kekurangan. Nah, lupa tasyahud awal, tasyahud pertama, dan yang semisal dengannya dari perkara-perkara yang wajib. Nah, kemudian sebagai faedah singkat, apa yang harus dilakukan jika lupa tasyahud pertama? Kesimpulan dari hadis-hadis yang warid dari Nabi alaihi salatu wassalam, ya, apabila sudah terlanjur berdiri, tegak berdiri, sudah terlanjur tegak berdiri, ya, seperti pada hadis ini disebutkan di sini. Nah, baik, teringatnya ketika sudah mulai membaca Al-Fatihah atau teringatnya ketika belum mulai membaca, baru saja tegak berdiri, tapi sudah tegak berdiri baru teringat, ya, maka tidak boleh kembali, tidak boleh turun kembali untuk tasyahud awal. Kenapa? Karena dengan itu dia sudah pindah rukun, dia sudah masuk ke awal rukun pada rakaat berikutnya, dia sudah masuk ke rakaat ketiga. Sementara ya, sedangkan tasyahud awal itu hanya wajib, bukan rukun, sehingga tidak boleh kembali. Lanjutkan saja, ya, kemudian nanti ditutupi dengan sujud sahwi sebelum salam. Apabila teringat saat sedang beralih, ya, sedang bergerak untuk berdiri, nah, sudah hampir berdiri tapi belum tegak berdiri misalkan, maka kembali. Nah, yang penting belum tegak berdiri. Sudah belum yang penting belum tegak berdiri. Nah, tayyib, maka kembali duduk tasyahud awal. Nah, dan di sini karena tasyahud awalnya berhasil disusulkan karena teringat pada saat di tengah peralihan, ya, belum sempat berdiri, teringat, maka kembali duduk, maka tidak ada sujud sahwi. Tidak ada sujud sahwi. Nah, karena dia tidak menambah rukun yang lain, tidak ada gerakan rukun yang lain yang dia tambah, hanya sebatas pergerakan mau berdiri tapi belum sempat berdiri. Nah, itu tidak dianggap baik. Bisa difahami? Nah, al-khamis, yang kelima, wa yajibu sujudus sahwi idza syakka. Wa yajibu, dan wajib sujudus sahwi, sujud sahwi, idza, apabila, syakka, ragu, fi adadir raka'at, pada jumlah raka'at. Ragu, ya, pada jumlah rakaat. Falam yadri kam sholla. Falam yadri kam sholla. Ya, falam yadri, maka dia tidak tahu. Tidak tahu, tidak bisa memastikan kam sholla, berapa rakaat yang telah dia kerjakan. Naam. Ya, ini syak. Naam, ini syak. Jadi az-ziyadah sudah, naqas sudah, sekarang syak. Ragu. Baik, wadhalika fi athna'i shalah. Wadhalika fi wadhalika athna'i shalah. Naam, wadhalika athna'i shalah. Hal itu ya yang terjadi athna'i shalah, di tengah-tengah berlangsungnya salat. Li'annahu karena sesungguhnya dia dengan itu adda juz'an min salatihi, adda dia menunaikan juz'an salah satu bagian min salatihi dari salatnya mutaraddidan dalam keadaan ragu fi kaunihi minha dalam keadaan ragu. Fi kaunihi dhamir al-ha ini kembali ke juz. Fi kauni dhalikal juz minha. Nah, dalam keadaan ragu tentang bagian yang dia kerjakan itu merupakan bagian dari sholatnya. Ya. Au ataukah zaidan alaiha. Ataukah bagian itu adalah tambahan atas sholatnya. Nah. Yakni lebih. Dia ragu. Ya. Mutaraddidan fi kaunihi minha, dalam hal apakah juz yang dia kerjakan, bagian dia kerjakan itu memang bagian dari sholatnya, artinya sholatnya sempurna, ataukah itu zaidan alaiha, bagian yang merupakan tambahan atas sholatnya. Dia ragu tentang ini. Nah, fa du'ufatin niyatu, maka lemahlah niatnya, ya. Lemah niatnya gara-gara itu. Lemah niatnya gara-gara itu. Ya, niat pelaksanaan salatnya lemah gara-gara ada keraguan. Wahtajat dan butuh ya lil jabri bis sujud. Wahtajat niatnya itu butuh lil jabri ya, atau salatnya itu butuh lil jabri untuk ditutupi bisujud dengan sujud sahwi. Li'umumi hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Li'umumi berdasarkan keumuman makna hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang dari kalian, Idha qama, apabila dia berdiri, yusalli, mengerjakan sholat, Ja'ahu syaitanu, setan datang kepadanya, dalam sholatnya. Falabbasa alaihi, kemudian setan ya mentalbis ya menyamarkan atasnya. Nah. Menyamarkan atasnya sholatnya. Sehingga jadi bingung. Hatta la yadri kam shalla, hatta hingga akhirnya jika berhasil setannya la yadri, dia tidak tahu kam sholla, sudah berapa rakaat dia kerjakan dalam sholatnya. Nah, fa jadi ragu kan? Nah, fa idza wajada dzalika, maka idza wajada dzalika, apabila seseorang mendapati hal itu pada sholatnya, fal yasjud sajdatain, hendaknya dia sujud dua kali, sujud sahwi, wa huwa jalisun, dalam keadaan dia duduk. Hadits ini muttafaqun alaih. Sepakat Al-Bukhari dan Muslim. Wahuwa fi hadhihi al-halati baina amrayn. Wahuwa fi hadhihi al-halati baina amrayn. Dia fi hadhihi al-halati, pada keadaan ini, yang keadaan ragu seperti ini, baina amrayn, berada antara dua, ya, antara dua perkara. Nah, pada saat setan datang, kemudian mentalbis, mengelabui dia, menyamarkan padanya sholatnya sehingga dia jadi tidak jelas, tidak tahu, tidak bisa memastikan berapa persisnya sholatnya, ya, sudah berapa rakaat. Nah, nanti dia akan sampai pada salah satu di antara dua keadaan yang akan disebutkan. Nah, dan masing-masing memiliki hukumnya. Yang pertama, imma an yakuna syakku biduni tarjihin. Kemungkinan yang pertama, ya, boleh jadi an yakuna syak, ragu, keraguan itu biduni tarjih, tanpa tarjih, tanpa bisa memilih salah satu kemungkinan yang terkuat. Nah, boleh jadi dia, ya, boleh jadi perkaranya adalah ragu biduni tarjih, tanpa bisa mentarjih, tanpa bisa memilih yang terkuat dari dua kemungkinan itu. Di ahadil ihtimalain, biduni tarjihin li ahadil ihtimalain, tanpa bisa mentarjih li ahadil ihtimalain, memilih yang terkuat salah satu dari dua kemungkinan itu. Artinya apa? Di sisinya kemungkinan yang pertama atau yang kedua, ya, ini sudah sekian rakaat atau baru sekian rakaat, kemungkinan itu berimbang di sisinya 50%, 50%. Itu syak, itu ragu. Tidak ada yang lebih kuat kemungkinannya salah satu dari dua itu. Ini ragu. Ya. Fa fi hadhihi al-halati, maka pada keadaan ini ya'khudhu bil aqalli. Ya'khudhu bil aqalli, maka dia mengambil yang paling kecil. Yang paling kecil dari dua rakaat, dari dua yang diragukan, ya, jumlah rakaatnya itu. Nah, misalkan kemungkinan ini sudah 4 rakaat atau baru 3 rakaat. Al-aqal apa? 3 rakaat. Apakah ini sudah 3 rakaat atau baru 2 rakaat? Maka diambil 2 rakaat. Ambil yang terkecil. Wa yabni 'alaih, dan dia berdasar atasnya. Dia berdasar atas yang terkecil itu, dia membangun salatnya di atas, ya, di atas itu. Wa yasjudu lis-sahwi. Yasjudu lis-sahwi, dan dia sujud sahwi. Diqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza syakka ahadukum, apabila ragu salah seorang dari kalian, fi salatihi, dalam salatnya, falam yadri, lantas dia tidak tahu, kam shalla, sudah berapa rakaat salat yang dia kerjakan, thalathan am arba'an, apakah baru 3 rakaat, thalathan am atau arba'an, atau sudah 4 rakaat, faliyatrahis syakka, maka hendaknya dalam keadaan seperti itu dia membuang, ya, faliyatrah, maka hendaknya dia membuang asyakka, keraguannya. Baik, mari kita pahami bersama makna hadis. Yang diragukan yang mana? Yang 3 rakaat atau yang 4 rakaat? Dia tidak tahu apakah baru 3 rakaat atau sudah 4 rakaat. Yang diragukan yang mana? Hah? Yang 4 rakaat, kan? Nah, dia ragu baru 3 rakaat atau sudah 4 rakaat. Berarti yang diragukan adalah rakaat yang keempat. Apakah ini sudah rakaat keempat, ya, atau bukan? Dia dipastikan yakin bahwa ini sudah 3 rakaat. tapi ragu apakah sudah 4 rakaat atau belum, ya kan? Nah, berarti falyatruhis syak, maka buang keraguan. Berarti yang dibuang yang mana? Kemungkinan sudah 4 rakaat itu yang dibuang. Waliyabni ala mastayqana, waliyabni, dan hendaknya dia membangun berdasar ala atas mastayqana, apa yang dia yakini. Yang diyakini yang mana? Yang 3 rakaat, bahwa itu 3 rakaat. Itu jelas. Bahwa itu sudah dirakaat, jelas. Yang diragukan tadi apakah sudah 4 atau belum. Maka kemungkinan 4 rakaat itu, yang diragukan itu dibuang. Adapun ya dianggap 3 rakaat, itu memang yakin bahwa itu sudah 3 rakaat. Nah, berarti dibangun di atas itu. Berdasarkan itu, berarti sholatnya dianggap berapa rakaat sekarang? Dianggap 3. Dan buang kemungkinan sudah 4 rakaat, karena itu diragukan. Berarti, jika demikian, apa yang diragukan? Jika dia ambil yang yakinnya 3 rakaat, berarti tambah lagi 1. Tambah lagi 1. Nah, karena kemungkinan itu sudah 4 rakaat, kemungkinan itu dibuang. Nah, yakin 3 rakaat, berarti tambah lagi 1 untuk menggenapkan 4. Nah, bisa dipahami? Paham enggak? Nah, summa yasjudu sajdatain, kemudian dia sujud 2 kali qabla an yusallima, sebelum dia salam. Sujud 2 kali sebelum dia salam. Nah, hadis ini riwayatkan oleh Muslim. Ini kemungkinan yang pertama ya. Yakni baina amrain yang disebutkan itu. Nah, ini al-amrul awal, yakni kemungkinan perkara yang pertama yang dialami pada posisi ragu. Nah, maka yang meragukan itu dibuang, berjalan di atas yang diyakini, yaitu jumlah rakaat yang terkecil. Nah, seperti yang sudah kita dengar pada hadis. Salamnya, sujud sahwinya sebelum salam. Sujud sahwinya sebelum salam. Nah, amma idza ghalaba ala dhanni, amma idza ghalaba ala dhanni, adapun idza ghalaba, apabila ghalaba ala dhanni, kuat ya persangkaannya, ghalaba dominan ala dhanni ya, dominan atas persangkaannya, salah satu kemungkinan ghalaba ala dhanni ya, dominan kuat atas persangkaannya, wa tarajjaha, dan terkuatkan ahadul ihtimalain, salah satu dari 2 kemungkinan, apabila dominan atas persangkaannya dan terkuatkan ahadul ihtimalain, salah satu dari 2 kemungkinan. Pada hadis tadi misalkan awalnya ragu, ini sudah ini rakaat keempat ya, sudah 4 rakaat ataukah baru 3. Kemudian dianalisis, ingat-ingat, ya, mencari korinah, ya, koroin, dan indikator penguat, sampai akhirnya dia berhasil dominan atas persangkaannya, terkuatkan, ya, pada persangkaannya bahwa, oh ini sudah 4 rakaat. Nah, misalkan. Baik. Atau, ya, terkuatkan pada dirinya, oh, ragu antara 2 dengan 3, misalnya, oh ini sudah 3 rakaat, misalkan begitu. Fa innahu ya'malu bihi, maka sesungguhnya dia beramal dengannya. Dia beramal dengannya, yakni dengan persangkaannya yang kuat itu, ya. Iwaya bani alaih, dan berdasar atasnya membangun sholatnya di atas itu. Wayas judu sajdataini lisahwi, dan dia sujud 2 kali untuk ya, sujud sahwi 2 kali. Naam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi man syakka, tentang orang yang ragu ya, wa taraddada, bimbang. Fi man syakka wa taraddada, tentang orang yang ragu dan bimbang dalam salatnya. Naam. Nabi membimbing pada hadis ini ya, falyataharra, maka hendaknya dia yataharra, ya, berupaya, berijtihad, berijtihad menganalisis sholatnya, ya, mencari qarinah, indikator penguat, untuk kemudian memilih as-shawaba, memilih yang benar. Nah, ini dalil, ya, bimbingan Nabi untuk berdasar kepada ghalabatul dhon, dugaan kuat, prediksi kuat. Nah, berdasarkan ijtihad, analisis dengan qarinah, ya, indikator penguat. Thumma yutimma alaihi, kemudian hendaknya dia menyempurnakan salatnya, alaihi yakni berdasarkan ai alat tahri, alaihi ai alat tahri, thumma yutimma alaihi yakni thumma yutimma alat tahri, kemudian hendaknya dia menyempurnakan salatnya di atas hasil pilihannya itu, hasil ijtihadnya itu, dugaan kuatnya itu. Thumma yusallim, kemudian hendaknya dia salam. Thumma, kemudian thumma yasjud, kemudian hendaknya dia sujud sajdataini, dua kali sujud, ba'da an yusallima, setelah dia salam. Artinya sujud sahwinya setelah salam. Bagaimana prakteknya ini? Tadi ragu antara 3 rakaat atau 4. Kemudian dia menganalisis, berusaha berijtihad, memilih, mengingat-ingat. Ada qarinah, indikator yang teringat. Oh iya. Nah, ini besar dugaannya sudah 4 rakaat ini. Maka berarti sholatnya dianggap sudah selesai. Maka dia, ya, salam, dia tasyahud, kan, misalkan ragu pada saat sedang melakukan, sampainya dia ya, kuat dugaannya 4 rakaat. Ya sudah, dia duduk tasyahud, kemudian dia salam, setelah salam, kemudian sujud, sahwi, kemudian salam. Nah, atau dia berusaha itu tahari maknanya. Adapun dia berusaha mengingat, sulit. Tidak ada juga indikator penguat, tidak ada qarinah. Tetap ragu, kemungkinannya berimbang. Sudah, berarti beramal dengan hadis yang pertama, berarti dibuang yang meragukan, ya, yaitu yang tertinggi itu yang dia meragukan. Nah, ambil yang terkecil karena dia meyakinkan, berarti dianggap di 3 rakaat. Ya, berarti tambah lagi sah. Satu, ya, kemudian sujud sahwi sebelum salam. Nah, jadi ingat rincian ini. Pada permasalahan ragu ada dua, bainal amrain, seseorang berada antara dua perkara. Jika dia tetap dalam keraguannya, kemungkinannya berimbang 50%-50%, tidak ada yang terkuatkan salah satu dari keduanya. Ya, tidak bisa ditarjih. Ya, tidak mampu berijtihad untuk mencapai ghalabatul dhon. Nah, dugaan kuat salah satunya, berarti dia ambil yang terkecil, itu yang meyakinkan, buang yang terbesar, yang meragukan. Kemudian sujud sahwinya kapan? Sebelum salam. Sujud sahwinya sebelum salam. Apabila dia mampu berijtihad, menganalisis, mengingat-ingat, ada qarinah penguat, sehingga bisa mentarjih kuat persangkaannya, ya, salah satu kemungkinan, dan dia sholat berdasarkan itu, berarti sujud sahwinya setelah salam. Tahu ya? Faham ya? Baik. Al-mas'alah ats-tsalitsah, masalah yang ketiga. Mata yusannu, kapan disunnahkan? Yusannu sujudus sahwi. Yusannu sujudus sahwi, disunnahkan sujud sahwi. Idza ata, apabila ata biqaulin masyru'in, idza ata biqaulin masyru'in, apabila seseorang mendatangkan suatu ucapan, bacaan yang masyru', yang disyariatkan dalam salat, fi ghairi mahallihi, pada selain tempatnya yang disyariatkan, fi ghairi mahallihi, fi, ya, pada ghairi, selain mahallihi, tempat yang disyariatkan, sahwan, karena sahu, karena lupa. Contoh, kal qira'ati fir ruku'i, seperti halnya dia membaca pada saat ruku' wa sujud, dan pada saat sujud. Ya. Wat tashahudi fil qiyami, dia baca tashahud saat berdiri. Ya, ma'al ityani bil qawlil masyru'i. Ma'al ityani, ya, disertai al-ityan, dia mendatangkan bil qawlil masyru', bacaan yang disyariatkan di situ, dia masih menyusulkan. Naam, al-qawl al-masyru' fi dhalika al-mawdi', di tempat itu. Di tempat itu. Jadi misalkan dia ruku, subhanallah, ya, namanya orang sahu, ya. Orang sahu segala sesuatu bisa terjadi, kan? Lagi ruku baca Al-Fatihah. Terus sadar gitu loh. Terus diperbaiki, subhanallah rabbiyal azim, gitu. Lagi sujud, ya, membaca surat misalkan. Naam. Sedang berdiri, ya, melayang pikirannya, sedang tasyahud, tahiyatulillah. Sedang berdiri nih, terus sadar gitu. Nah, kemudian dia baca Al-Fatihah. Nah, artinya bacaan yang disyariatkan di rukun itu tetap dia susulkan. Ketika dia sadar, dia susulkan. Berarti kan tidak ada kekurangan, kan? Ya. Adapun jika ada kekurangan, ya, misalkan dia tasyahud saat berdiri, setelah tasyahud dia ruku, berarti kan lupa baca Al-Fatihah, itu naqas jadinya, kan? Nah. Baik. Nah, kalau dia sholat sendiri, rukun, kan? Kalau dia imam, ya juga rukun. Nah. Ya. Nah, kalau dia makmum sih, dimaafkan. Nah, dimaafkan karena hukumnya hanya wajib Al-Fatihah. Kalau dia makmum, ya, tidak perlu sujud sahwi, kecuali kalau dia masbuk. Kalau masbuk, ketika dia selesai menyempurnakan sendiri, maka tetap dia harus tutupi kekurangan itu. Namun kalau dia imam atau dia sholat sendiri, ya, lupa baca Al-Fatihah tadi, justru baca tasyahud, ya, berarti kan tidak sah qiyamnya tadi. Nah. Artinya apa? Nah, artinya ketika dia ruku, misalkan kemudian dia sadar, ya, dia harus berdiri kembali untuk baca Al-Fatihah. Nah. Begitu. Nah, tapi pembahasan sekarang, dia tersadar, teringat saat itu juga masih di gerakan itu, jadi dia bisa susulkan. Nah, tetapi tadi ada tambahan bacaan yang tidak disyariatkan jadinya di situ. Nah, di sinilah baik berikutnya ma'al-ityani bil-qawli masyru' fi dhalikal mawdi', ini tadi maknanya yang Anda jelaskan, bersama al-ityan, ya, mendatangkan bil-qawli masyru', bacaan yang disyariatkan, fi dhalikal mawdi', pada tempat itu masih sempat dia sadar sebelum beralih dan dia susulkan bacaan itu, ya, ka'an yaqra'a fi ruku'i, seperti halnya dia membaca pada saat ruku', ma'a qawlihi, bersama bacaannya subhana rabbiyal azim. Na'am. Maka di sini hanya disunnahkan sujud sahwi. Hanya disunnahkan sujud sahwi dan tidak wajib. Ya, dia menempatkan suatu bacaan yang disyariatkan bukan pada tempatnya. Dan yang disyariatkan di gerakan itu tetap dia baca. Hanya saja ada tambahan bacaan lain yang bukan, ya, disyariatkan di situ. Maka ini hanya disunnahkan sujud sahwi. Di hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam, إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. إذا نسي أحدكم, apabila salah seorang dari kalian lupa, فليسجد, maka hendaknya dia sujud سجدتين, dua kali. Ya, hadits ini riwayat Muslim. Nah, barakallahu fiikum. Bisa difahami ini? Nah, sementara ini kita pelajari siang ini. Nah, تفضلوا. Subhanallah, alhamdulillah.